Bila matahari menyinari bumi, mengusir embun pagi. Bila dua hati saling menyintai, ada rasa rindu di dalam hati. Lama tak berjumpa, tak tahan ku rasa, harapan cinta di dada. Angkalah tambatan hati, kau penyejuk jiwa saat ku rindu padamu. Angkalah tambatan hati, kau penyejuk jiwa saat ku rindu padamu.